Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan apa yang sedang kita bahas dari kitab Al-Wajibat. Kita sampai pada pembahasan Nawaqidul Islam Al-Ashrah. Kita sampai pada pembahasan tentang pembatal-pembatal Islam yang 10. Kita telah melalui beberapa poin pembahasan. Yang pertama itu asyirku fi ibadatillah. Yang kedua yaitu man ja'ala bainan wa bainallahi wasa'il yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu alaihim. Yang ketiga malam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhabahum. Yang keempat, dan ini yang sedang kita kemarin sampaikan, mani taqada anna hadya ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadyi nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berkeyakinan bahwa ada petunjuk selain nabi yang lebih sempurna dibandingkan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hukma ghairihi ahsan min hukmi, dan hukum selain hukum nabi lebih baik dibandingkan dengan hukum nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalladhi yufaddilu hukma tawaghit, seperti orang-orang yang mereka mendahulukan atau mengutamakan hukum para tawaghit. Ini yang kemarin sedang kita bahas. Apa yang telah kita sampaikan kemarin ikhwan pada pembahasan yang lalu, kesimpulannya bagaimana? Catatan antum. Ya, apa catatannya? Terus? Ya, terus? Ya, terus? Ya, terus? Ya, terus? Ya, terus? Udah. Sampai situ. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sampaikan beberapa poin penting. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa di dunia ini hanya ada dua hukum. Yang pertama adalah hukum Allah, yang kedua hukum jahiliyah, dan telah kita sampaikan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menantang orang-orang yang mereka tidak yakin dengan hukum Allah. Waman ahsanu waman asam minallahi hukman liqaumi yuqinun. Hukum siapakah yang lebih baik dibandingkan hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Setelah Allah menyebutkan afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka ikuti? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Adakah, apakah memangnya ada, apa memangnya ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang yakin? Ini sekaligus tantangan dari Allah. Orang-orang yang mereka tidak yakin dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala atau mereka mengikuti hukum jahiliyah, maka silahkan lakukan muqaranah, silahkan melakukan perbandingan antara hukum Allah dengan hukum jahiliyah. Maka mana yang lebih baik di antara keduanya? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berhukum dan hukum jahiliyah adalah berhukum dengan semua perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam, itu namanya hukum jahiliyah. Segala bentuk perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam, itu namanya jahiliyah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menamai segala perbuatan penyimpangan, baik dalam bentuk akidah, baik dalam bentuk akhlak muamalah, baik dalam bentuk pemikiran yang bertentangan dengan Islam, dengan kalimat-kalimat jahiliyah. Contoh diantaranya, ketika kaumnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Nabiullah Musa untuk dibuatkan sesembahan sebagaimana orang-orang musyrik memiliki sesembahan, apa kata Nabiullah Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Nabiullah Musa mengatakan, memang kalian kaum yang bodoh, yakni jahiliyah, orang yang jahil, berada di dalam perkara jahiliyah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaumnya Nabiullah Lut yang memiliki kerusakan di dalam perkara yakni kekejian, apa kata Nabiullah Lut? Bal antum qaumun tajhalun. Bahkan kalian ini orang-orang yang bodoh, ini berada di dalam perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Allah, ini adalah kebodohan. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang wanita-wanita yang tidak berhias atau berdandan dengan dandanan syar'i sesuai dengan syariat, Allah katakan tabaruj jahiliyah wala tabarrajal, tabarujal jahiliyatil ula wala tabarruj wala tabarsna tabarujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai para wanita mukminah berhias dengan dandanan ala jahiliyah, jahiliyah orang-orang yang terdahulu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghardik perilaku sebagian sahabat yang masih berbangga dengan nasab, atau mereka merendahkan orang lain karena yakni perkara duniawi, apa kata Nabi? Yakni dalam diri Anda wafika khoslatun min khisalil jahiliyah. Dalam diri Anda ada perkara jahiliyah, sehingga jahiliyah adalah semua perkara yang bertentangan dengan Islam, baik itu pribadi, masyarakat, negara, adat istiadat dan semisalnya. Seluruh perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam namanya adalah jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menjadikan karakter seorang mukmin sebagaimana orang mukmin adalah orang-orang yang mereka hatinya telah betul-betul ridha dengan Allah, ridha dengan Rasulnya, ridha dengan dinul Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allah menjadikan orang mukmin yang seperti ini hatinya lapang, selapang-lapangnya terhadap segala perkara yang diinginkan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifatul mukminin, apabila mereka itu mendapatkan seruan dan ajakan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalimat yang keluar dari lisannya kecuali sami'na wa ta'na, dan itu tembus sampai ke hati mereka. Apa kata Allah tentang kaum mukminin, ikhwani fillah? Makana wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas sama sekali orang itu dia mengaku mukmin, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah memilihkan sebuah perkara, memutuskan sebuah perkara, dia masih memiliki kecenderungan, masih memiliki pilihan lain selain yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya. Memilih selain yang dipilihkan Allah dan Rasulnya, ini adalah bukan sifatul mukminin. Innama kana qala al-mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan seorang mukmin apabila Allah dan Rasulnya menyeru mereka agar mereka menerapkan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, tidak ada ucapan mereka kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami tunduk, kami taat. Tidak ada perkataan lain. Ikhwati billah, adapun berpaling dari seruan Allah dan Rasulnya, ini sifatul kafirin dan sifatul munafikin. Sifatnya orang-orang kafir dan sifatnya orang-orang munafik. Orang kafir yang terang-terangan memang mereka menyatakan kafir. Mereka menolak dengan terang-terangan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidaklah berpaling dari ajakan Allah dan Rasulnya kecuali mereka adalah orang-orang kafir dan orang munafik. Dengarkan ikhwan, apa kata Allah tentang orang-orang kafir apabila diajak oleh Allah menuju kepada ajakan Allah dan Rasulnya? Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Apabila mereka diseru untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, diajak untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan oleh Nabinya, apa kata mereka? Kami telah mencukupkan diri dengan apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami. Sehingga mereka menolak untuk mengikuti apa yang diajarkan Allah, di antara alasannya adalah mengikuti kakek moyang, adat istiadat yang sudah berlaku bertahun-tahun turun-temurun dari kakek moyangnya. Inilah alasan untuk menolak ajakan Allah dan Rasulnya. Orang munafik, bagaimana sikap mereka ketika diajak untuk mengikuti apa yang Allah turunkan dan Rasulnya turunkan, yang Rasulnya ajarkan? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzal, wa idza qila lahum ila ma anzalallahi wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli, mari kita menuju atau mari kita melaksanakan ketaatan kepada seruan Allah dan seruan Rasulnya. Mari kita menuju kepada apa yang Allah ajarkan dan Rasulnya ajarkan. Apa ikhwan yang terjadi? Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Anda akan melihat orang-orang munafik, mereka benar-benar menghalangi ajakan tersebut dengan segala kemampuan yang mereka bisa lakukan. Jangan sampai mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang bedanya orang kafir dengan munafik, orang kafir kafirnya zahiran wa batinan. Terang-terangan secara zahir dan batin menunjukkan kekafiran tanpa tedeng aling-aling. Ini orang kafir. Kafirnya itu betul-betul lahir batin tanpa tedeng aling-aling. Betul-betul dia menyatakan kafir. Akan tapi orang munafik, kafirnya lah kafir banci. Dia tunjukkan zahirnya adalah zahir orang yang sebagaimana kaum muslimin, tetapi batinnya adalah batin bersama dengan kufar. Oleh karena itulah ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menghukumi dari asalnya, yaitu batinnya. Zahirnya di dunia mereka dihukumi muslimin karena bersama dengan muslimin. Akan tapi mereka hakikatnya dihukumi kafir, sehingga di akhirat kelak Allah akan menyatukan orang kafir dan munafik di lembah jahanam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang munafik dan orang-orang kafir sama-sama di lembah jahanam. Bahkan sebagaimana bahayanya orang munafik bagi kaum muslimin, lebih berbahaya atau lebih ringan bahayanya. Bagi kaum muslimin, orang munafik lebih berbahaya atau lebih ringan. Kenapa? Kenapa? Karena orang munafik musuh dalam selimut. Dia berbajukan baju muslimin, tapi hatinya hati kufar, sehingga dia lebih berbahaya bagi kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga menjadikan orang munafik bahkan di bawah atau di keraknya api neraka. Innal munafiqina fid dharkil asfal minan nar. Orang-orang munafik berada di keraknya api neraka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga bagaimana Allah menerangkan dalam banyak ayat karena bahayanya orang munafik ini, Allah terangkan dalam berbagai macam surat ayat-ayat yang merangkan tentang orang-orang munafik dalam rangka untuk menyingkap hakikat sifat-sifat yang ada pada orang-orang munafik. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan dengan sumpah bahwa mereka tidaklah dikatakan mukmin. Fala warabbik la yu'minuna, demi Allah Rabbmu yang menciptakan kalian, yang menurunkan hukumnya kepada manusia, demi Allah la yu'minuna, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, la yu'minun, bisa maknanya adalah mereka kafir, kafir tulen. Mereka adalah orang-orang munafik, atau mereka adalah mukmin akan tapi mukmin yang dha'ful iman, mukmin yang lemah iman, mukmin yang fasik, mukmin yang tidak sempurna imannya, tergantung apa yang ada di dalam hati mereka. La yu'minuna hatta yuhaqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka betul-betul mempersiapkan dirinya siap untuk bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan mereka tidak mendapatkan dalam dirinya ada rasa berat setelah mendapatkan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa yusallimu tasliman, dan mereka benar-benar tunduk dan patuh setunduk-tunduknya. Inilah sifatul mukminin. Sehingga apabila dia tidak memiliki sifat yang seperti ini, mereka hakikatnya la yu'minun, bukanlah orang-orang yang beriman. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala oleh karena itulah Allah mengatakan orang-orang yang mereka menolak untuk berhukum dengan hukum Allah, dan itu meliputi segala sisi kehidupan, ya pribadi, ya keluarga, ya dalam bermasyarakat, ya dalam bernegara, barang siapa yang mereka menolak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah membahasakan dengan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka dikatakan Allah dengan ungkapan kafir, dengan ungkapan zalim, dengan ungkapan fasik. Dan tiga-tiganya ini bisa bermakna kafir yang mengeluarkan dari Islam atau kafir yang belum mengeluarkan dari Islam. Perbuatannya perbuatan kufur, akan tapi bisa kufur yang sudah mengeluarkan dari Islam, bisa kufur yang belum mengeluarkan dari Islam. Zalim. Demikian pula istilah zalim, ikhwan, bisa bermakna zalim yang sudah kafir keluar dari Islam, ada zalim yang belum keluar dari Islam. Karena Allah menamai kekafiran juga dengan kezaliman. Wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. Sebagaimana Allah menamai musyrik dengan zalim. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan sebagaimana pula Allah menamai maksiat-maksiat juga dengan zalim. Atau Nabi juga menamai maksiat-maksiat juga dengan zalim. Mangkanat barang siapa mangkanat matlamatun li akhihi, barang siapa yang dia memiliki kezaliman kepada saudaranya. Sehingga zalim ini bisa bermakna kafir sudah keluar dari Islam, bisa bermakna perbuatan zalim tetapi belum mengeluarkan dari Islam. Tergantung bagaimana sikapnya berkaitan dengan hukum Allah SWT. Demikian juga fasik. Fasik ini bisa bermakna sudah keluar dari Islam, bisa bermakna belum keluar dari Islam. Sehingga dalam istilah para ulama ada kufrun duna kufrin, zulmun duna zulmin, fiskun duna fiskin. Dan ini penting untuk difahami ikhwati fillah. Tidak memahami istilah ini, Anda bisa menjadi takfiri. Anda bisa menjadi orang yang gampang mengkafirkan orang lain. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dengan istilah-istilah tersebut, sesuatu yang sudah mengeluarkan dari Islam atau yang belum mengeluarkan dari Islam. Contoh, Syibabul Muslim Fusukun wa kitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Pertanyaan, apakah setiap membunuh seorang muslim dia kafir keluar dari Islam? Gimana? Ikhwan, apakah setiap pembunuhan atau membunuh seorang muslim dia sudah dinyatakan kafir keluar dari Islam? Bagaimana? Tidak. Membunuh adalah minal kabair, termasuk diantara dosa besar, akan tapi belum mengeluarkan dari Islam. Kecuali kalau dia menghalalkan, yaitu halal. Membunuh seorang muslim tanpa alasan, halal. Menghalalkan ini, walaupun tidak membunuh, bisa menjadi kafir. Semua penghalalan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan bisa menjadi kafir. Orang menghalalkan khamr walaupun dia tidak minum khamr, dia menjadi kafir karena penghalalan yang dia lakukan. Walaupun dia tidak minum khamr. Orang menghalalkan zina walaupun dia tidak berzina, maka dia kafir dengan penghalalan yang dia lakukan. Dia telah menghalalkan yang Allah haramkan, atau dia mengharamkan yang Allah halalkan. Karena hak untuk menghalalkan dan mengharamkan adalah haknya Allah SWT semata. Ikhwati billah, demikian juga orang yang mereka mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada hukum Allah. Di dunia ini tidak ada hukum Allah. Ini kalimat kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam. Sangat bahaya. Ini kalimat kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam. Orang yang menyatakan tidak ada hukum Allah di dunia ini. Padahal Anda dapatkan sekian banyak ayat yang menerangkan tentang agar kita menghukumi manusia dengan hukum Allah setelah Allah menegaskan hukum adalah milik Allah. Innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat seorang mukmin dalam segala perselisihannya, dalam perkara apapun. Apa perintahnya ikhwan? Fa in tanaza'tum fa fi syai'in. Apabila kalian berselisih fi syai'in, syai' nakirah. Dalam bahasa Arab nakirah ini yufidul umum. Nakirah itu untuk memberikan faedah keumuman. Perselisihan apapun yang Anda dapatkan, yang Anda dapatkan, farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan perkaranya kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang seperti itu kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga Allah kaitkan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan. Artinya kelaziman iman adalah mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan para ulama mengatakan perintah mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya menunjukkan bahwasanya pasti ada jawabannya. Setiap permasalahan yang mereka perselisihkan, Allah perintahkan mengembalikan kepada Quran dan Sunnah, artinya pasti akan ada jawabannya. Apabila tidak, maka tidak ada gunanya Allah memerintahkan mengembalikan masalah kepada Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para ulama menyebutkan di antara bentuk-bentuk berhukum kepada selain Allah, berhukum kepada selain hukum Allah yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, ada beberapa surah, ada beberapa bentuk. Yang pertama bentuknya adalah juhud. Juhud terang-terangan menentang. Terang-terangan menentang. Menentangnya bagaikan di siang bolong. Tidak ada keraguan sama sekali untuk menentang terhadap apa yang datang dari Allah. Maka juhud seperti ini adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, yang menjadikan dia kafir, membatalkan kalimat la ilaha illallah. Wajahatu biha wastaiqanatha anfusum dulman wa uluan. Allah ketika menyebutkan tentang Fir'aun dan kawan-kawannya, mereka itu melakukan juhud, penentangan. Mereka melakukan penentangan, pengingkaran, juhud. Wastaiqanatha anfusuhum, yang sesungguhnya jiwa mereka meyakini tentang benarnya yang dibawa oleh Musa. Kenapa mereka melakukan juhud? Dulman wa uluwan. Maka karena kedzaliman mereka dan karena keangkuhannya, kesombongannya. Keangkuhannya, kesombongannya dan kedzaliman mereka menjadikan mereka bersikap juhud. Ini yang pertama. Jelas-jelas menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perbuatan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, dalam bentuk istihlal, yaitu menghalalkan, menghalalkan praktek-praktek berhukum dengan selain hukum Allah. Menghalalkan praktek-praktek berhukum dengan selain hukum Allah. Maka penghalalan yang haram seperti ini adalah merupakan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Dan Allah menyebutkan termasuk diantara kesyirikan dalam masalah hukum. Ketika Allah mensifati orang-orang Yahudi, ikhwani fillah, mensifati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, bagaimana Allah katakan tentang mereka? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah menjadikan para ulama dan para pendeta mereka, menjadi tandingan-tandingan, sesembar-sembahan tandingan selain Allah. Allah katakan mereka menyekutukan Allah dengan ahbar dan ruhban. Ahbar adalah para ulama Yahudi. Ruhban, ahli-ahli ibadah, para pendeta Nasrani. Adi bin Hatim, ketika mendengar ayat ini, Adi bin Hatim protes kepada Nabi dengan ungkapan, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Ya Rasulullah, kami tidak menyembah para ulama dan pendeta kami. Mungkin bayangan Adi bin Hatim menyembah mereka itu dengan sujud. Akan tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah, alaisu yuhilluna ma haramallah fatuhillun wa yuharrimuna ma ahallallah wa tuharrimun. Ya Adi, bukankah mereka, para ulama dan pendeta mereka, menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian ikut-ikutan menghalalkan yang Allah haramkan? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian ikut-ikutan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Bala, begitulah ya Rasulullah keadaan kami waktu itu. Maka kata Nabi, tilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah mereka kepada para pendeta, ulama dan pendeta mereka. Oleh karena itu, khotibillah, seandainya di kalangan muslimin jelas-jelas para pemimpin mereka, para ulama mereka, para kiai mereka, atau orang dianggap tokoh oleh mereka, jelas-jelas menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan tanpa tedengaling-aling, seperti siang bolong tanpa ada keraguan, kemudian orang tetap saja mengikuti orang seperti ini, walaupun telah ditegakkan hujah, telah ditegakkan, diterangkan dengan gamblang permasalahnya, dia tetap seperti itu, maka dia telah melakukan perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan para ulama atau para ahli ibadah mereka. Yang kedua ada istihlal. Yang ketiga, tafdil. Tafdil, dia mengutamakan atau lebih mengutamakan selain hukum Allah daripada hukum Allah, sehingga dia berkeyakinan ada hukum yang lebih utama, lebih baik, lebih bagus, lebih cocok untuk diterapkan di zaman ini dibandingkan hukum Islam, hukum Allah. Maka perbuatan tafdil seperti ini juga merupakan kufrun akbar, mukhrijun anil millah, perbuatan kekafiran yang besar yang mengeluarkan seorang dari agama mereka. Tafdil, mengutamakan. Maka beliau katakan, kalladhi yufaddilu hukmat tawaghit, seperti orang-orang yang mereka mengutamakan hukum-hukum para tawhid. Semua hukum jahiliyah ada hukum tawhid, kemudian mereka anggap itu lebih utama, lebih baik. Bahkan mereka disertai terkadang dengan pelecehan-pelecehan. Hukum Islam itu hukum potong tangan, hukum rajam, dan semisalnya, ini hukum barbar yang hanya cocok pada waktu itu saja dan tidak cocok pada zaman kita sekarang ini. Ini adalah penegasan kalimat kekafiran yang kalau orang yang tidak bertobat dikhawatirkan dia perbuatannya mengeluarkan diri dari Islam. Dia telah menuduh hukum Allah dengan seburuk-buruk hukum. Sebagian mereka mengatakan hukum Allah itu penuh dengan kezaliman, sehingga apabila diterapkan Islam, hukum Islam, maka sungguh pertama kali yang akan terzalimi adalah para wanita. Wal-iyadubillah, subhanallah wa amma yaqulun, subhanallah wa amma yaqulun, maksudnya Allah di apa yang mereka ucapkan. Mereka telah mengucapkan kalimat yang sangat mungkar. Allah menuduh Allah langsung atau tidak zalim, Sedangkan Allah mengatakan, ya ibadi ini haram tu zulman ala nafsi. Wahai hambaku, sungguh aku mengharamkan kezaliman terjadi pada diriku. Wa ja'altu muharraman bainakum, dan aku jadikan kezaliman itu haram terjadi di antara kalian. Fala tadzalamu, maka jangan kalian melakukan kezaliman. Kemudian di antara lagi, ikhwan, taswiyah, menyamakan. Menyamakan hukum Allah dengan hukum tauhid, sama kedudukannya. Ini juga perbuatan yang bisa menjadikan dia kafir. Atau juga sebagian mereka menegaskan hukum Allah lebih utama, tapi mereka membolehkan berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya diantara bentuk-bentuk kekafiran dan bentuk-bentuk berhukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya panjang, insyaallah akan kita sambung pembahasan kita, ikhwani fillah. Dan ini perkara sangat rawan, salah memahami bisa menjadi takfiri, tapi kita tidak boleh pura meremehkan. Yang juga sama-sama bisa menjadikan kita pun kufur dengan hukum Allah, tapi tidak boleh kita kemudian salah di dalam memahami, akan sangat bahaya. Ini dulu yang kita sampaikan dengan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.